ini menyayat hati. Awan putih membilas mimpi. Lenyap hilang tak berbekas, jadikan sunyi bebas menari. Angin berbisik tanpa suara, langit biru pun mulai memudar, membawa pergi harapan penuh cinta, sisakan bayang.